Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Di antara yang sampaikan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Allahu taala adalah terkait dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadu, yaitu janganlah sebagian kalian membenci yang lain. Namun kata beliau rahimahullahu taala, walakin law kana hadzal akh min al-awsatil fasaqah fa innahu yajuzu lak an tubghidahu min ajli fisqihi. Namun seandainya saudara yang muslim ini adalah termasuk pelaku maksiat, termasuk para pelaku kefasikan, maka boleh kita membenci dia sekedar atau karena perbuatan fasiknya, lakin tetapi tentunya tidak membencinya dengan mutlak. Kata beliau, la tubghiduhu bughdan mutlaqan, jangan kamu benci dengan mutlak karena masih mukmin, muslim. Lakin abghiduhu ala ma fihi min al-ma'siyah wa ahibbahu ala ma fihi min al-iman. Benci karena perbuatan maksiat yang dia lakukan, tapi tetap kamu harus cinta kepada dia karena keimanannya, karena ukhuwah al-imaniyah masih walaupun dia melakukan maksiat. Kemudian dia melakukan maksiat, dia benci dengan kebencian sekedar perbuatan maksiat dia. Di antara beliau sebutkan rahimahullahu taala ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala tadabaru. At-tadabur yakni masuk padanya tadabur ma'nawi dan masuk padanya tadabur hissi. Tadabur ma'nawi yakni ikhtilaf al-ara, silang pendapat, berselisih. Wala tadabaru, tadabur hissi yakni masalah kitab rahimahullahu ta'ala, antajlis wa tuhallin nas wara'ak bil majalis. Kamu duduk dan engkau biarkan orang-orang di belakangmu. Kata Sumithamin rahimahullahu ta'ala, wa indi, kata beliau, ana minat tadabur, termasuk dari bentuk tadabur adalah maif'aluhu badul ikhwah, apa yang balikan dibagi yang dilakukan sebagai ikhwah, idha salam minas salah taqaddam ala saf miqdar shibrin aw nahwi. Kata beliau, di antara bentuk tadabur, kata beliau, menurut aku adalah amil lakukan sebagai ikhwah, jadi di majlis beliau dulu di Unaizah, itu sebagai ikhwah selesai salam dia maju kira-kira sejengkal atau misalnya. Fahadha, kata beliau rahimahullah, na'un minat tadabur, salam kemudian maju ke depan kira-kira satu jengkal atau semisalnya sehingga membelakangi yang lain. Dan beliau terangkan di sini sebagian orang mengeluh, kata beliau, akan perbuatan ini. Yang terakhir dari hadis ini, wala yabi' ba'dukum ala bayi ba'd, ya jangan membeli atau menjual yang sedang diberi atau dijual orang lain dan masuk padanya, semisal dengan la yakhthub ahadukum ala khitbati akhi, entah itu ketika dalam proses tawar menawar dengan hadis yang lain, wala yasum ahadukum ala sawmi akhi, atau dalam proses khiyar, ya sudah jual beli tapi dalam masa boleh seorang membatalkan transaksinya, khiyar majlis atau khiyar yang lainnya, kemudian dia merusak, mengganggu dengan membeli atau menjual sedang yang dijual saudaranya. Ini kira-kira kesimpulan hadis ini. Kemudian tadi saya baca terkait dengan hal penting yang sudah kita bahas tadi siang. Ya, kita siang bahas makna hasad. Yang kedua, mafasid hasad. Yang ketiga, tanda hasad. Kemudian saya baca sedikit terkait dengan masalah ilaj al-hasad. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, ilaj, ya obat, terapi seorang yang terkena hasad, itu bil ilmi wal amal. Bil ilmi wal amal. Bil ilmi, dengan ilmu kata maksudnya adalah hendaknya dia mengilmui, meyakini bahwasanya hasad yang dia lakukan itu la yanfa bal yadurruh. Tidak ada manfaatnya, justru memudaratkan dia. Iya. Juga hasad yang dilakukannya la yadurru mahsud alaih. Tidak akan memudaratkan orang yang dia hasadi, bahkan yanfa'uhu fi dunya wal akhirah. Justru bermanfaat bagi di dunia akhirat. Di dunia kata beliau rahimahullah ta'ala, karena yang namanya musuh itu menang kalau lawannya terus gundah gulana, tidak tenang. Ya, kamu yang sedang hasad terus dibuat tidak tenang oleh orang yang kamu hasadi, ini kemenangan, manfaat bagi dia. Tapi dia tidak tahu dia hasadi dalam keadaan kamu terus tidak tenang. Manfaat di akhirat, karena dia tidak rugi sama sekali, bahkan bisa jadi dengan sebab perbuatan hasadmu dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan kamu. Iya, dengan kamu hasad kepadanya, keluar kezaliman dengan ucapan perbuatan, akhirnya iya mendapatkan hasanat di akhirat nanti. Sehingga beliau rahimahullahu ta'ala menerangkan permisalan seorang yang hasad, yang yadurru nafsah, itu seperti permisalan kata beliau rahimahullah seorang yang melempar orang lain. Dia lempar, kemudian ternyata batunya berbalik dan mengenai matanya, membutakan dia sebelah matanya. Semakin jengkelah dia. Kemudian dia lempar dengan sekeras, lebih keras dari tadi, dan ternyata batu berbalik dan mengenai mata lainnya, buta dua-duanya. Semakin jengkel dia lempar lagi orang tersebut, dan ternyata kemudian membocorkan kepalanya. Iya, dalam keadaan orang yang dilempar mengetawakan dia. Al-hasad la yanfa' al-hasid bal yadurru. Iya, tidak bermanfaat bagi dia, bahkan mudaratkan dia. Ini al-ilmu. Adapun amal, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, dengan melawannya. Iya, orang yang kamu hasad kepadanya tidak boleh kamu lawan dengan cara kamu berupaya untuk berbuat baik kepada dia. Iya, kamu berupaya untuk terus memuji dia. Iya, melawan dorongan-dorongan jelek yang ada di dalam jiwa. Memujinya, menyebut-nyebutnya kebaikan. Iya, dan terus berupaya berbuat baik kepada dia. Ini ilaj al-hasad, itu dengan al-ilmu wal amal. Al-ilmu wal amal, dan tentunya yang penting juga adalah dengan doa. Doa kepada Allah berlindung dari hasad dan minta dihilangkan dari hasad. Wallahu a'lam bishawab. Di antara ilmu juga yang saya lupa, ilmu mengilmui tadi tentang mafsadah kejelekan-kejelekan hasad. Nah, ini enggak punya semua ya. Harsallah. Hasan punya biar bisa baca harfan bi harfin.